Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita masih membahas masalah ashabah. Wahum alladzina yarithun bila taqdir. Ya, mereka mendapat waris dengan tanpa ukuran tertentu. Karena waris ada ashab furud, ada mereka yang ashab fard yang mereka dapat waris dengan ketetapan tertentu, dan ada yang tidak, dan mereka adalah ashabah. Ashabah salah satu aksam, ashabah bin nafs, ashabah bil ghair, dan ashabah ma'al ghair. Tiga golongan itu, ashabah bin nafs, ashabah ya bil ghair, dan ashabah ma'al ghair. Berikutnya beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya ashabah ya itu juga bertingkat-tingkat kedudukannya. Ini penting diketahui ketika ya ternyata ketika seorang meninggal ashabahnya banyak. Siapa yang dapat? Ya, ketika seorang meninggal ya ternyata yang berhak dapat ashabah banyak. Maka perlu ada tertib. Kata beliau rahimahullah taala, tertibu al-ashabah. Urutan-urutan, tingkatan-tingkatan ashabah. Yaitu al-ashabatu bitartib. Ashabah itu menjadi pewaris dengan urutan tingkatan yang ada. Fayuqaddamu al-asbaq jihatan. Yang didahulukan adalah yang paling dulu terkait dengan jihah, arahnya. Ya, apakah dia bunuah, yakni anak turunan ke bawah, atau abuwah, yakni ke atas ayahnya, kakeknya ke atas. Atau nanti ukhuwah atau umumah. Rahimahullahu ta'ala. Tsummal aqrab manzilatan. Kemudian yang kedua jadi catatan juga untuk menunjukkan siapa yang berhak adalah yang paling dekat kedudukannya. Apabila semuanya satu jihah, semuanya satu jihah, semuanya adalah jihahnya bunuwah. Ya, maka mana lebih dahulu? Anak dengan cucu misalnya, atau ayah dengan kakek. Ini satu jihad, tetapi yang paling dapat adalah yang paling akrab kepada mayit. Qala tsummal aqwa, kemudian yang paling kuat. Mana lebih kuat dari jihad yang ada? Kalau sama-sama dekat, mana lebih kuat? Qala rahimahullahu ta'ala, seperti apa? Ikhwah asyqa dengan ikhwah li'ab. Mana lebih kuat? Walaupun sama-sama satu arah dan sama-sama satu kedudukan. Wali isyarah biqaulihi fabil jihati at-taqdimu thumma biqurbihi wa ba'dahuma at-taqdimu bil quwwati ja'ala. Al-adab yang pertama, al-hamzah, famal jihatu, adapun jihah, fal asbaqu fiha muqaddamun fi ta'sib ala man ba'dah. Yang lebih dulu pada jihad ini, dialah yang didahulukan dalam ta'sib, dalam mendapatkan waris dengan ashabah dibandingkan yang setelahnya. Wal jihadu arba, bunuwah, ubuwah, wa furu' ubuwah, wawala. Bunuwah, kalau bunuwah yadkhulu fiha al-abna wa abna'uhum, masuk padanya anak-anak laki-laki dan anak-anak laki-laki dari anak laki-laki, maksudnya cucu-cucu laki-laki dari anak laki-laki. Abna dan abna. Wa in nazalu, dan terus ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cicit dari ya cucu laki-laki, anak laki-laki, terus ke bawah. Abna, abnail abna, abnail abnail abna, dan seterusnya. Yang kedua adalah wal ubuwah. Jadi huruf yal aba wa abauhum poin alau, masuk padanya aba, ayah, ayah-ayah mereka, terus ke atas. Wa furu' al-ubuwah yadkhulu fiha al-ukhuwah, saudara, wal amam, asyqa, ya paman-paman asyqa yang sekandung dengan ayah, aw min al-ab, atau yang sekandung, yang seayah dengan ayah, wa abna'uhum, dan ayah dan anak mereka, wa nazar. Rabi' yang keempat adalah wal-wala, dengan sebab wala. Yadkhulu fiha al-mu'tiq wa asabatuhu al-muta'assibun bi'anfusihim. Ya, yang membebaskan seorang hamba sahaya dan asabahnya, yang bisa ditasib binafs. Nah, sebelumnya saya ingatkan, ini satu perbedaan antara bab waris dengan bab nikah. Ini diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang azimah. Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Apa bedanya terkait dengan tertib, tertib asabah? Kalau dalam bab waris, dalam bab waris, bab faraid, bunuwah itu muqaddam alal ubuwah. Dalam bab waris, bunuwah itu lebih muqaddam daripada ubuwah, karena anak lebih butuh. Ya, lebih butuh. Nah, dibandingkan ayah. Sehingga ketika ada apa namanya? Dua jiha ini dalam satu peristiwa, ya, seorang meninggal dunia, kemudian ada sisa. Yang ada adalah ayah dengan anak laki-laki, maka yang dapat didahulukan anak laki-laki. Bunuwah lebih muqaddam daripada ubuwah dalam bab waris. Dan mereka anak-anak lebih butuh kebaikan, lebih butuh ya peninggalan tersebut. Tapi dalam bab nikah, nikah pun harus ada wali. Wali itu adalah asobah. Asobah seperti ini. Ya, yes, asobah ini apa? Saudara laki-laki dari pihak ayah. Kalau dalam bab nikah, ubuwah muqaddam alal bunuwah. Itu bedanya. Kalau dalam bab nikah, bab wali nikah, ubuwah itu muqaddam daripada bunuwah. Yang paling berhak adalah ayah. Kalau masih ada ayah, tidak bisa seorang dinikahkan oleh anaknya. Yang paling berhak itu adalah ayahnya. Ya, kenapa? Ini hikmah Allah azimah, Allah akan hakimin, karena ayah itu lebih ya tahu tentang kemaslahatan putrinya. Dia tahu, dia lebih tahu mana yang kira-kira bisa bermanfaat untuk putrinya, mana tidak. Lebih selektif. Berbeda dengan anak. Ya, dalam bab ini, dalam bab nikah, ubuwah lebih muqaddam daripada bunuh. Itu beda. Bedanya bab asabah, di antaranya dalam bab asabah, dalam bab faraid dengan bab nikah. Itu adalah menunjukkan ya hikmatullah baligha, Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Qala rahimahullahu ta'ala wila hadihil jihatil arba' al-isharah biqaulihi jihatuhum bunuwatun nubuwatun furu'uha wadul wala'i tatimmah. Faman kana fi jihati hadhihi jihat kuddima fi ta'sib ala man ba'dah. Barang siapa yang ada dalam jihah, dan jihah ini, maka didahulukan dalam ta'sib mendapatkan waris dengan asabah, dengan ta'sib dibandingkan setelahnya. Tanjat-tanjat tentunya bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas. Ya, ucapan pembahasan contohnya misalnya an yamuta sahsun an abihi wa ibnihi. An yamuta sahsun an abihi wa ibnihi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang putra dan ayahnya. Meninggal, yang ada adalah putranya dan ayahnya. Mana yang akan dapat dengan ashabah? Jawabannya adalah putranya. Kenapa? Bunuah itu muqaddam daripada ubuah dalam bab waris. Dalam bab waris, dalam bab faraid, anak lebih diutamakan daripada ayah. Sehingga ayah dapat dengan farad saja. Fa'il ab as-sudus. Ayah dapat hanya dapat bagian farad, seperenam. Karena dia, ya, si mayit punya anak, maka hanya dapat seperenam. Wa'il ibn, dan anak laki-laki, baqi. Sisanya semua untuk anak laki-laki. Ta'siban sebagai ta'sib. Ya, al-asib bin nafs. Ini contohnya. Walaupun sama-sama asabah, tapi karena bunuh lebih muqaddam, maka yang dapat sisa itu adalah anak laki-laki. Karena bunuh aqwa, lebih muqaddam daripada ubuah. Contoh kedua bisa asani, anna muhta syahsun an abihi wa ahihi syaqiq. Contoh kedua, ada seorang meninggal dunia, yang ditinggalkan dia ketika meninggal adalah seorang, adalah ayahnya dan seorang saudara laki-laki sekandung. Dua-duanya harus ta'sib. Dua-duanya bisa menjadi asib bin nafas. Tetapi apa? Al-ubuwah itu muqaddamun ala ukhuwah. Ukhuwah masuk ke tadi apa? Furu' ubuwah. Sehingga ubuwah di derajat kedua. Ataupun ukhuwah di derajat ketiga. Sehingga diutamakan adalah ayahnya. Maka kata beliau, fadil ab jami'ul mal ta'siban. Maka semua harta itu untuk ayahnya. Iya, karena dialah yang paling berhak. Muqaddam daripada akhi syafiq. Berikutnya adalah misalun salih, an yapun dasahsun an ammihi wa mu'tiqihi. Seorang meninggal dunia, yang ada adalah pamannya, paman di sini yakni saudara laki-laki ayahnya, umatihi dan orang penduduk pernah membebaskannya dari perbudakan. Ya, tadi kita tahu amumah itu masuk ke derajat ketiga, furu' ubuwah. Adapun mu'tiq itu di derajat tingkatan keempat. Berarti am lebih tinggi, lebih utamakan. Ya, berarti fadil am jami'ul mal. Am mendapatkan seluruh harta ta'siban. Misal rabi' an yamuta shakhsun an ummihi wa mu'tiqihi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan yang masih hidup adalah ayahnya, ibunya, afwan, ibunya dan mu'tiqnya, yang seorang membebaskannya. Ya, ibu itu bukan asabah. Ibu tidak bisa menjadi asabah, tidak bisa mengambil sisa. Sehingga ibu hanya dapat fard. Ibu hanya dapat syarat. Karena si mayit tidak punya anak, tidak meninggalkan turunan, maka ibu dapat sepertiga. Ilum, suluh. Sisanya, ya, untuk mu'tiqnya. Karena di antara sebab waris, di awal pembahasan kita dapat, ya, sebab nasab. Sebab karena sebab nasab, karena sebab pernikahan, dan karena sebab wala. Karena sebab wala. Ini contohnya. Ya, ibu yang sepertiga, sisanya untuk siapa? Untuk seorang yang pernah membebaskannya. Mu'tiq. Sisa untuk dia. Nama Allah ma'alam. Bisa. Jaga misal.